yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut mencintanya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita sibuk malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa agar bibir senyum kata halus merayu manja kepada setiap mereka yang datang. Dosa tak yang dia kerjakan, suci mereka yang datang. Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Oh, apa yang terjadi terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Ada yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut mencintanya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Kerja bertaruh seluruh jiwa raga, bibir senyum kata halus merayu manja kepada.